Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yawmiddin. Amma ba'd. أيها المسلمون عباد الله وهي أمة الإسلام هم بهم بالله رحماني ورحمكم الله سمغى الله سبحانه وتعالى مرحمتك ودن مرحمتك لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بتوفيقه سبحانه وتعالى dengan taufik, dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hari ini kembali kita duduk di masjid ini untuk mempelajari ajaran agama Islam. Sebelum kita masuk kepada penjelasan walaisa fi sunnati qiyas, tidak ada qiyas dalam sunnah, sebelumnya saya hendak menyampaikan dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertemuan yang lalu kita baca setelah melihat ke al-masdar, ke sumbernya, ada kekeliruan ketika membaca satu penggalan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang seorang lelaki yang mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya karena dia dan istrinya putih, sementara anak yang dilahirkan hitam. Wa kana huwa wa mar'atuhu abyadhain. Dia dan istrinya berkulit putih. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal laka min iblin, apakah kamu mempunyai unta? Kemudian dijawab oleh lelaki itu, qala na'am, iya, saya memiliki unta. Qala ma alwanuha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, apa warna dari onta-onta milikmu itu? Qala humrun, dia mengatakan merah. Qala fahal fiha min awrak, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, apakah ada di antara onta itu yang berwarna abu-abu? Awrak, abu-abu. Kemudian dia menjawab, qala na'am, iya, ada di antara unta-unta milikku yang berwarna abu-abu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yaitu bertanya kepadanya untuk yang kesekian kalinya, min aina ata hadzalika, bagaimana hal itu bisa terjadi? Kemudian dijawab oleh lelaki itu, Qala la'allahu naza'ahu irqun. Mungkin itu karena faktor keturunan. Kemarin saya membaca naz'uhu. Kalau teliti mendengarkan kan dapati kekeliruannya. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam naza'ahu. Ini yang hendak saya luruskan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fala'alla banaka hadha naza'ahu irqun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, mungkin putra kamu juga disebabkan karena faktor keturunan. Iya. Walaupun kamu berkulit putih, istri kamu juga berkulit putih, anak kamu hitam, bisa saja hal itu terjadi karena faktor keturunan. Ini yang tidak saya sampaikan. Toyib, kita masuk kepada pembahasan manzilatu sunnati wa alaqatuha bil Quran. Kedudukan sunnah dan keterkaitannya dengan Al-Quran. Terkaitan sunnah dengan Al-Quran. Siapa yang mau baca ini? Sunnatu indana atharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau baca. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Iya. Mau baca silakan. Baca matannya, nanti baru kita jelaskan syarahnya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Ahmad Khali hafizahullah taala sebagai syarah kitab Usulis Sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Fadhal. Kita masuk kepada penjelasan. Qala hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, yaitu Fadilatul Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, hadahumullahu ilal qiyasis sahih. Iya, semoga Allah memberikan petunjuk pada mereka pada kias yang sahih. Ayuhal muslimun ibadallah, al-qiyas ada dua. Yang pertama al-qiyas sahih, kias yang sahih. Yang kedua al-qiyasul batil, kias yang batil. Amal kias sahih al-mabniyu ala al-illah, kias yang sahih, kias yang benar dibangun di atas illah, di atas sebab. Fahadha min usulil adillah. Al-qiyasus sahih ini termasuk pokok dalil. Termasuk pokok dalil. Li'anna al-adilata, karena dalil-dalil itu ada empat. Iya, dalil-dalil itu ada berapa? Ada empat. Yang pertama al-kitabu, ayat Al-Quran. Yang pertama Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Ini dalil. Kemudian yang kedua Sunnah. Yang kedua Sunnah. Yang ketiga Al-Ijma. Yang ketiga Al-Ijma. Al-Ijma yang biasa kita dapat atau kita dapati pada kitab para ulama ataupun terjemahan kata ijma, artinya kesepakatan. Ijma'ul muslimin, kesepakatan umat Islam. Ijma'u ahli ilm, kesepakatan ahlul ilm. Atau ijma'ul ulama, kesepakatan ulama. Ketiga kalimat ini semuanya memiliki makna yang serupa, yaitu kesepakatan dari para ulama alaihim rahmatullah. Kemudian yang keempat, al-qiyasus sahih. Yang keempat, al-qiyasus sahih. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Walakin law tawassa' fi dirasati sunnati lawajada anna hunaka nassan min asy-syari'i. Akan tetapi jika kamu mempelajari sunnah secara luas, secara mendalam, engkau akan menjumpai bahwa di sana nasun min asy-syari', nas dari aturan agama. Jika engkau mempelajari sunnah secara mendalam, maka engkau menjumpai bahwa pada al-qiyasus sahih terdapat nasun, terdapat naus yang mendukungnya di dalam aturan agama. Di dalam aturan agama. Radikan. Ini al-qiyasus sahih, qiyas yang benar, permisalan yang benar. Iya, ada pendukungnya dari naus, dari dalil Al-Quran wa sunnah diantaranya. Radiyan. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana al-usul wal furu'a bihaitsu lam yatruk syai'an, bihaitsu lam yatruk syai'an. Karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, bayyanal usula, telah menjelaskan pokok atau dasar dan cabangnya. Bihaitsu lam yatruk syai'an, tanpa meninggalkan sesuatu pun. Dijelaskan pokoknya, dasar-dasarnya, kemudian juga dijelaskan tentang cabang dari hal itu. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Satu contoh yang disebutkan oleh para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, minha di antaranya Syekhul Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Yaitu pertanyaan yang berasal dari negeri Yaman. Bahwa imam masjid kami tidak mengambil qiyas, tidak mengambil pendapat para ulama, tidak berpendapat dengan qiyas, tidak berpendapat dengan pendapat para ulama alaihim rahmatullah. Sesungguhnya imam itu dia berpendapat sesuai dengan zahir hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya raf'ul yadain inda takbirat fi salatil id, mengangkat tangan di saat bertakbir dalam salat id. Iya, perhatikan. Dan imam itu pun menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan, ini ingat ya, ini masih pertanyaan. Jadi pertanyaan, imam itu mengatakan bahwa mengangkat tangan di saat setiap takbir pada sholat Id tidak diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidak diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang kita mendapati ketika pelaksanaan sholat Id ada yang sekali takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram cukup, kemudian yang lain cukup dia bertakbir tanpa mengangkat tangan bidun raf'il yadain, tanpa mengangkat tangan. Sebagiannya ada yang mengucapkan takbir Allahu Akbar, kemudian dia mengangkat tangan dari yang pertama sampai takbir yang terakhir. Iya, ini perhatikan, barakallahu fiik. Kemudian beliau menjelaskan bahwa mengangkat tangan, imam menyebutkan alasannya ini. Imam itu menyebutkan bahwa mengangkat tangan di setiap takbir itu adalah pendapat para ulama. Pendapat para ulama. Istambatu dzalika wa akhadhu bil qiyas. Mereka menghadirkan pendapat itu, kemudian mereka mengambil pendapat itu dari al-qiyas. Iya. Radikan. Sama seperti dengan mengangkat tangan di saat takbiratul ihram di dalam salat-salat yang lain. Maka penanya ini meminta penjelasan dari Syekhul Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Bagaimana kedudukan hal ini? Barakallahu fiik. Dan bahkan hal ini ya, bukan saja pada salatul Id, pada salatul jenazah atau salatul jenazah juga seperti itu. Iya. Imam Allahu Akbar pada takbir yang pertama. Ingat ya, takbir dalam salatul jenazah itu bukan hanya 4. Bahkan lebih dari 4. Namun yang digunakan oleh keumuman manusia, keumuman kaum muslimin, yaitu 4 kali takbir. Iya, kalau kita pelajari kitab-kitab fikih, kita dapati ternyata takbir dalam pelaksanaan sholat jenazah itu bukan hanya 4, bukan saja 4, lebih dari itu. Radhiyallahu barakallahu fiik. Ketika imam dalam sholatul jenazah dia raf'ul yadain 'inda takbiratul ihram, ketika dia mengatakan Allahu Akbar, maaf, dia mengatakan ketika takbir yang pertama, kemudian yang kedua dia tetap seperti ini, Allahu Akbar pada yang kedua, pada yang ketiga, pada yang keempat, tanpa mengangkat kedua tangan. Ini pun terjadi. Di sini Syekhul Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر 4 تكبيرات على الجنازة. ثابت telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat jenazah itu 4 kali takbir. Radinya. Dan disebutkan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat jenazah itu 4 kali takbir. Iya. 4 kali takbir. Iya. Takbir ini ketika mengangkat tangan, ini yang jadi perbedaan sudut pandang dari si penanya ini. Dia menyebutkan bahwa hal itu adalah kias sebagaimana yang disebutkan oleh imam. Iya. Sehingga beliau meminta untuk dijelaskan hal ini. Iya. Ketika mengangkat tangan, ada yang posisinya sejajar dengan pundak. Iya. Ini yang pertama. Kemudian kedua telapak tangan ini mustaqbilul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengangkat kedua telapak tangan sejajar telinga. Sejajar, bukan begini, segini. Kedua telapak tangan ini tetap menghadap ke arah kiblat. Namun terkadang dijumpai sebagian kaum muslimin ada yang bertakbir tidak sejajar pundak dan juga tidak sejajar telinga, hanya sejajar dadanya. Perhatikan. Dan terkadang kedua telapak tangannya tidak menghadap ke arah kiblat, padahal ini bimbingan para ulama alaihim rahmatullah bahwa kedua telapak tangan itu harus menghadap ke arah kiblat. Terkadang kedua telapak tangan menghadap ke bawah. Perhatikan. Ayuhal muslimun ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa pada takbir yang pertama dalam solat jenazah itu yaqra'ul fatiha, yang baca al-fatiha, baca al-fatiha. Iya. Fi thaniyah yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada takbir yang kedua dia mengucapkan solawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Solawat itu pun bukan dibatasi hanya satu. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dibatasi hanya pada satu saja. Banyak hadis yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa salawat kepadanya itu ada beberapa jenis. Iya, ada beberapa jenis. Radinya. Wa fi tsalitsah yad'u lil mayyit. Kemudian pada takbir yang ketiga setelah bertakbir dia mendoakan mayyit. Al mayyitu, ini orang yang meninggal, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa tua, bisa anak-anak, bisa bayi, bisa dewasa, bisa remaja. Perhatikan. Ini yang ketiga. Dia berdoa untuk mayit dengan doa yang warid, diriwayatkan dan disebutkan juga oleh sejumlah para ulama alaihim rahmatullah. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakirina wa unthana wa shahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-iman وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُدِلَّنَّا بَعْدَهُ. Disebutkan oleh Syekhul Albani dalam kitab Ahkamul Janais, dalam kitab Ahkamul Janais hadis ini sahih. Artinya, ya Allah, ampunilah orang yang hidup lihayyina, orang yang hidup, yang meninggal, wa mayyitina, yang meninggal, yang kecil dan yang besar di antara kami, yang lelaki, perempuan, yang menyaksikan maupun yang ghaib, yang tidak ada. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dalam keimanan. Dan siapa yang Kau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dalam keislaman. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelahnya. Radikan. Kemudian doa berikutnya, ini yang disebut oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal baradi wa nakihi mil khotaya kama naqaita thawba wal thawba al abyadha min ad danasi wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al jannata wa izhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Ya Allah, ampunilah dosa, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah tempat persinggahannya, luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air salju dan embun, bersihkanlah dia dari segala kesalahan sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran, gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik, keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Gantikanlah keluarganya dan keluarga yang lebih baik. Gantikanlah istri atau suaminya dengan istri atau suami yang lebih baik. Perhatikan, barakallahu fiik. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur atau siksa neraka. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kullu hadha kana yad'u bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mauta. Seluruh doa-doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mayit. Iya, semua doa-doa ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mayit. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة. Kemudian dia bertakbir yang keempat dan dia salam dengan taslimatan wahidatan, satu kali salam. Satu kali salam berarti ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Perhatikan ya. Ada fawaid berharga dan begitu bernilai dari salam ini yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Ibn Abdillah Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa man fatahu ba'du salati alal janazati, barang siapa luput dari sebagian salat jenazah. Contoh dia datang hanya dapat dua kali takbir. Takbir pertama, kedua dia tidak dapat. Dia dapati takbir ketiga dan keempat saja. Wadakhala ma'al imami fima baqiya. Kemudian dia masuk sholat jenazah bersama imam dan dia melaksanakan takbir setelahnya. Takbir kedua, ketiga, takbir ketiga dan keempat. Satu dan kedua sudah lewat. Ini contoh ya. Thumma idza salama al-imamu, kemudian setelah itu imam salat, imam salam. Setelah itu imam salam karena imam sudah sempurna berapa kali takbir ini? Empat kali takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga, keempat. Iya, sedangkan dia baru berapa kali takbir ini? Baru dua, tiga dan empat. Hitungan tiga dan empat ini bagi dia satu dan kedua. Perhatikan. Qadha ma fatahu ala sifatihi, maka dia menyempurnakan dua kali takbir yang dia luput darinya. Dua kali takbir lagi karena dia baru mengerjakan dua. Contoh ya, perhatikan. Wa in khasyya an turfa'al janazatu, dan jika dia khawatir jenazah itu sudah diangkat dan dia belum melaksanakan, belum menyempurnakan jumlah takbir dalam sholatnya. Iya, taba'a takbirati ay biduni faslin bainiha. Dia bertakbir yang ketiga dan keempat tanpa ada pemisah di antara keduanya. Sudah takbir tadi dia dapati tiga dan empat, berarti hitungannya satu, dua. Tiga dan empat dia belum kerjakan. Berarti ketika dia khawatir jenazah itu akan diangkat, maka dia langsung bertakbir. Thumma sallama, kemudian dia salam. Perhatikan, ini kaifiyah pelaksanaan tata cara solat jenazah bagi orang yang terlambat melaksanakan solat jenazah. Kita kembali kepada sudah waktu solat ini. Padahal belum sampai di inti permasalahan tentang kias ini. Hah? Berapa menit? 5 menit. Malam ini rasanya lama. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Iya, kita belum sampai pada penjelasan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah tentang mengangkat tangan di seluruh takbir, apakah itu takbir pada salat Id ataupun salat jenazah. Apakah hal itu kias ataukah itu dalil yang datang yang hadis yang hukumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Toi, perhatikan ya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, dia mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram. Dan juga takbir yang pertama pada solat-solat seluruhnya. Amma fi jenazah, adapun pada jenazah, barakallahu fik, faqad thabata an ibni Umar annahu kana yarfa'u fi takbirat. Sesungguhnya telah tetap dari Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengangkat tangan di setiap kali takbir di dalam solat Id ataupun solat jenazah. Radikan. Qala ba'du ahli al-ilm, sehingga sebagian para ulama alaihim rahmatullah mereka menyebutkan wa hadza yadullu ala annahu talaqahu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dipelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, perbuatan beliau ketika mengangkat tangan takbiratul ihram pada salat hari raya ya. Takbiratul ihram kemudian takbir-takbir setelahnya, beliau mengangkat tangan. Hal ini beliau pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dapati dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dalam salat jenazah, seluruh takbir yang berjumlah 4 tadi seluruhnya beliau mengangkat tangan. Takbir pertama mengangkat tangan, takbir kedua mengangkat tangan, takbir ketiga mengangkat tangan, takbir keempat juga mengangkat tangan. Ayuhal muslimuna ibadallah wa ayyuhal islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan bahwa li'anna hadza la yuqal min jihati ar-ra'yi. Hal ini tidak bisa disebutkan bahwa itu adalah pendapat Ibnu Umar saja. Tidak bisa. Fa fi'li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, perbuatan Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, wa man fa'alahu min as-salafi, dan juga perbuatan dari ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, bahwa yang mereka lakukan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena permasalahan mengangkat tangan di seluruh takbir pada solat Id atau pada solatul jenazah, hukumnya sampai kepada tingkatan rafa, sampai kepada tingkatan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan saja perbuatan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun perbuatan sahabat ini menduduki hukum yang sampai kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini tidak bisa disebut sebagai kias karena ada dalil. Lanjutannya insyaallah kita sebutkan pertemuan mendatang. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadal miqdar. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Faman kana sawaban famin Allah. Jika ada benarnya, semua itu datangnya dari Allah. Wa man kana khata'an famin Ismail. Dan jika ada salahnya, semua itu dari Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.